Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang Islam, iman dan ihsan. Bahwasanya ketiga istilah tersebut merupakan darajat, yaitu merupakan tingkatan-tingkatan dalam agama kita. Tingkatan yang paling dasar adalah Islam. Kemudian di atasnya iman dan yang paling tingginya adalah ihsan. Nah, ketiga ini dengan makna yang berbeda-beda tadi ketika terkumpul pada suatu pembicaraan. Dalam artian dalam suatu kalam atau dalam suatu nas terkumpul ketiga-tiganya, maka maknanya tadi. Nah, menunjukkan makna apa yang berbeda-beda. Akan tetapi kapan saja disebutkan masing-masing sendirian, maka nah mencakup nah keseluruhannya. Disebut Islam ya terkandung di dalamnya iman dan juga ihsan dan sebaliknya. Ini harus sudah dipahami. Sekarang kita lanjutkan. Fa'ammal ihsan fahuwa a'ammu min jihati nafsihi wa akhassu min jihati ahli. Adapun ihsan, maka itu lebih umum dilihat dari sisi ihsan itu sendiri, dan lebih khusus kalau dilihat dari sisi orangnya. Taib, maksudnya bagaimana, kawan? Nah, bahasanya ihsan itu kan, nah, berbuat baik. Bila dari sisi ihsan itu sendiri, maka ini sesuatu yang sifatnya umum. Tapi kalau dilihat dari sisi pelakunya, orang yang, nah, orang yang berbuat ihsan, maka dia khusus. Kenapa? Karena muhsin itu apa? Tingkatan yang paling tinggi. Nah, fakullu muhsin mukmin. Setiap orang yang berbuat ihsan itu mukmin, tapi tidak semua mukmin itu muhsin. Itu maksud akhas min jihati ahli. Wal imanu a'ammu min jihati nafsihi wa akhassu min jihati ahlihi minal Islam. Dan keimanan itu lebih umum dari sisi iman itu sendiri dan lebih khusus dari sisi apa? Orangnya dibandingkan dengan Islam. Maksudnya apa? Bahwasanya mukmin taib, seorang dikatakan mukmin ikhwan, maka ini khusus, lebih khusus daripada muslim. Baik. Sedangkan iman dikatakan lebih umum. Kenapa? Karena iman itu tercakup di dalamnya Islam. Sebagaimana tadi ihsan. Nah, ihsan dalam tingkatan paling utama tercakup di dalamnya tingkatan Islam dan tingkatan iman. Ini maksud al-ihsan a'ammu min jihati nafsih. Qala fal ihsanu yadkhulu fihi al iman wal imanu yadkhulu fihi al islam. Sebab ihsan itu masuk di dalam cakupannya iman, yaitu dalam cakupan ihsan itu sudah masuk dalam sudah tercakup di dalamnya al iman. Demikian pula istilah al-iman masuk di dalamnya istilah al-islam. Makanya dikatakan iman itu lebih umum daripada Islam. Wal muhsinun akhassu minal mu'minin. Adapun orangnya, orang-orang yang berbuat ihsan, maka itu lebih khusus daripada mukminin. Kenapa? Karena tidak semua mukmin itu muhsin. Nah, tapi apa? Muhsin itu tingkatan yang khusus. Nah, tapi semua muhsin mukmin. Tidak sebaliknya. Wal mu'minun akhassu minal muslimin. Demikian pula mu'minun itu lebih apa khusus daripada muslimun. Taib. Kenapa? Karena setiap mu'min muslim, tapi tidak setiap muslim mu'min. Jadi ini tiga tingkatan. Tingkatan yang paling khusus adalah muhsin. Nah, muhsin. Karena setiap muhsin itu mukmin dan apa? Muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin, apalagi muhsin. Wa hadza kar risalati wan nubuwah. Fan nubuwatu dakhilun fi risalah wa risalatu a'ammu min jihati nafsiha wa akhassu min jihati ahliha. Fakullu rasulin nabiyyun wala yanqis. Hal ini persis seperti risalah dan nubuwah, kerasulan dan kenabian. Sebab apa? Kenabian itu masuk dalam apa? Dalam kerasulan. Nubuwah itu masuk dalam risalah. Naam. Baik, dan risalah itu lebih umum. Dari sisi apa? Dari sisi maknanya. Dari si risalah itu sendiri lebih umum daripada nubuwah. Kenapa? Karena risalah itu tercakup di dalamnya nubuwah. Tapi ahlinya, yaitu orangnya itu lebih khusus. Kenapa? Karena tidak semua nabi itu rasul. Tapi setiap rasul itu mesti nabi. Ini. Fakullu rasulin nabiyun wala yanqis. Sebab semua rasul itu nabi dan tidak sebaliknya. Taib. Jadi untuk paragraf ini kesimpulannya, akhwani fillah, hubungan antara iman, Islam dan ihsan. Taib. Kalau dibuat lingkaran, maka lingkaran paling dalam enam itu adalah apa? Muslim. Kemudian lebih keluar lagi enam taib mukmin, kemudian apa? Muhsin. Jadi semua muhsin itu mesti mukmin dan muslim. Tapi tidak setiap muslim itu mukmin. Tidak setiap mukmin itu muhsin. Jadi urut-urutan dalam apa maratib ad-din, tingkatan dalam beragama. Qala wa qad sara an-nasu fi musamma al-islam ala thalathati aqwal. Dan manusia dalam istilah Islam itu terbagi menjadi tiga pendapat. Fa ta'ifatun ja'alatil islam huwa al-kalimah. Golongan yang pertama yang menjadikan Islam itu adalah kalimah saja. Nah, dan ini merupakan pendapat Imam Az-Zuhri, demikian pula Ibnu Abi Dzib, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Taib, maksudnya Islam kalimah yaitu apa? La ilaha illallah. Wa ta'ifatun ajabu bima ajaba bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil islam wal iman. حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. Tempat kalian khamsah atau sitah? Hah? Khamsah. Maka sawabuhu as-sitah. Kemudian golongan yang kedua, mereka ketika menafsirkan Islam menjawab sebagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya tentang Islam dan iman. Di mana Nabi menafsirkan Islam dengan amalan zahir dan iman dengan apa? Iman-iman terhadap pokok-pokok yang enam, rukun-rukun enam. Rukun-rukun iman yang enam yang apa? Yang disebutkan dalam hadis Jibril. Antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Baik. Jadi ketika ditanya tentang Islam apa, yang menjawab dengan rukun-rukun Islam sebagaimana dalam hadis Jibril. Ini golongan kedua. Golongan ketiga, wa ta'ifatun ja'alul islama muradifan lil iman. Golongan ketiga, mereka menjadikan Islam itu sinonim dengan iman. Maknanya sama. Ini menurut pendapat yang ketiga. Taib. Dan kata Ibnu Nasr rahimahullahu taala dalam Ta'zim Qadri Shalah, wa humul jumhurul a'zam min ahli sunnati wal jamaah wa ashabil hadis. Kata beliau itu adalah jumhur mayoritas dari ahli sunnah dan para ahli hadis. Cuman kutipan dari Ibnu Nasr ini dikritisi oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Naam, bahwasanya hal tersebut ghairu jayyid. Bal qad qila inna salaf lam yurwa anhum ghairu tafriq. Naam, bahkan para salaf tidak diriwayatkan dari mereka kecuali apa? Membedakan antara Islam dan iman. Jadi penisbatan bahwasanya ini merupakan pendapat jumhur ahli sunnah tidak disepakati untuk pendapat ketiga yang menyatakan muradif. Muradif itu berarti makna Islam dan iman itu sama. Dan itulah kita lewati bahwasanya. Nah, bahkan ketika disebutkan bersamaan ya berbeda. Qala wa ja'alu makna qawli Rasul sallallahu alaihi wasallam al-Islam syahadatu an la ilaha illallah wa iqamus shalah al-hadith sya'air al-Islam. Dan mereka menjadikan makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang Islam, Islam adalah syahadah la ilaha illallah, menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan berhaji. Ini dijadikan sebagai apa? Syiar-syiar Islamnya. Taib, maksudnya syairul Islam adalah syahadah la ilaha illallah. Ini menurut pendapat mereka. Tapi wal aslu adamu takdiran, hukum asal itu tidak ada sesuatu yang ditakdirkan, tidak ada kemudian kok dimunculkan kata syair. Ini sebagai bantahan. Ma'annahum qalu innal imana huwa tasdiqu bil qalb. Bersamaan dengan mereka itu telah mengatakan bahwasanya iman adalah pembenaran dengan hati. Tsumma qalu al-islamu wal imanu syai'un wahid. Kemudian kok mereka di sini mengatakan Islam dan iman itu sesuatu yang satu. Fayakunul islamu huwa tasdiq wa hadza lam yaqulhu ahadun min ahli al-lughah wa innama huwal inqiyadu wa ta'ah. Nah, kemudian mengatakan bahwasanya Islam itu adalah pembenaran. Ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari kalangan ahli bahasa. Hanyalah Islam itu maknanya adalah inqiyad dan ta'ah, tunduk dan patuh. Ini hakikat Islam. Maka qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu. Dan Nabi telah mengatakan, ya Allah, kepadamu lah aku berislam, maksudnya aku tunduk berserah diri, dan kepadamu lah aku beriman. Naam, wa fassara al-islam bil a'mali adh-dhahirah wal imana bil imani bil usulil khamsah. Ini diulangi lagi. Dan Nabi menafsirkan Islam dengan amalan-amalan zahir, dan menafsirkan iman dengan keimanan terhadap pokok-pokok yang lima. Dan sawabuhu as-sittah, pokok-pokok yang enam. Daim, rukun iman yang enam. Falaysa lana idza jama'na bainahuma an nujiba bighairi ma ajaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada bagi kita hak apabila kita gabungkan penyebutan Islam dan iman untuk menjawab selain dengan apa yang dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau penyebutannya dikumpulkan, maka kita jawab sebagaimana yang dijawab oleh Nabi, bahwasanya Islam itu pada amalan-amalan zahir, dan iman pada apa? Beriman terhadap pokok-pokok yang enam yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika disebutkan bersamaan. Wa amma idza ufrida ismul imani fa innahu yatadammanul islam. Adapun apabila disendirikan penamaan iman, maka sungguh terkandung di dalamnya Islam. Karena tidak mungkin dikatakan mukmin tanpa melakukan amalan-amalan zahir. Wa idza ufridal Islam faqad yakunu ma'al islami mu'minan bila niza'. Dan apabila disendirikan Islam, maka terkadang bersama dengan keislaman itu na'am keimanan tanpa ada apa khilaf di sini. Kenapa? Karena harus seorang masuk dalam lingkaran Islam harus memiliki apa? Memiliki iman. Nah, memiliki iman. Karena tidak akan bermanfaat amalan-amalan lahiriah tanpa dibangun di atas iman. Wa hadza huwal wajib, dan inilah yang wajib. Taib. Wa hal yakunu musliman wa la yuqalu lahu mu'min faqad taqaddamal kalamu fi. Dan apakah dia bisa menjadi muslim dan tidak dikatakan mukmin? Telah lewat enam pembicaraannya. Dalam artian, nah memang ada orang-orang yang hanya masuk pada lingkaran nah muslim saja. Tapi apa? Belum dikategorikan apa mukmin yang sempurna. Sebagaimana pula, nah ada yang masuk dalam lingkaran muslim dan mukmin tapi belum masuk kategori muhsin. Itu kalau kita melihat tiga tingkatan yang disebutkan tadi. Tapi mesti pada dasarnya seorang muslim harus ada kadar keimanan yang menjadikan dia masuk dalam lingkaran Islam. Karena tidak akan mungkin masuk dalam lingkaran Islam tanpa ada keimanan. Maka dalika hal yastalzimul islamu al-imana fihi niza'ul madhkur. Demikian pula apakah melazimkan keislaman itu keimanan? Yaitu apakah keislaman itu melazimkan keimanan? Ini ada khilaf na'am yang telah disebutkan. Taib. Kesimpulannya, taib. Apabila yang diinginkan dengan Islam di sini, ikhwan, adalah apa? Islam yang pemiliknya dan berhak untuk mendapatkan janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yang diberi pahala atas amalan-amalannya, maka apa? Keislaman itu melazimkan apa? Iman, jelas. Melazimkan iman. Jadi, Islam yang seperti ini yaitu Islam yang nah pemiliknya itu pantas untuk mendapatkan semua janji-janji Allah berupa pahala-pahala atas amalannya, maka berarti memang ya dia harus muslim mukmin. Taib. Karena apa? Muslim yang dijanjikan dengan surga ya tidak mungkin kecuali yang padanya keimanan. Taib. Adapun kalau yang diinginkan adalah sekedar istilah, maka tidak melazimkan. Nah, keislaman itu melazimkan keimanan. Ini seandainya dikira-kirakan adanya apa? Adanya kondisi Islam tanpa iman. Tapi ini tidak mungkin. Tidak mungkin seorang dikatakan muslim yang sebenarnya kemudian tidak ada keimanan padanya. Wa innama wa'adallahu bil jannati fil qur'ani wa bil jannati minan wa bin najati minan nari bismil iman. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala janjikan dengan surga di dalam Al-Quran dan keselamatan dari neraka dengan apa? Nama iman. Kama qala ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah adalah orang-orang yang tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak bersedih, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Iman. Nah, Allah janjikan itu bagi yang memiliki iman. Faqala ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardhis samaa'i wal ardhi uiddat lil ladzina aamanu billahi wa rusuli. Bersegeralah menuju pengampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seperti luas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Wa amma ismul Islam mujarradan fama 'allaqa bihi fil Qur'ani dukhulal jannah. Ini faedah. Perhatikan. Jadi adapun sekedar penamaan Islam tok, Islam mujarrad, ya Islam mujarrad dan Islam tok, Islam saja. Maka Allah Subhanahu wa taala tidaklah kaitkan di dalam Al-Qur'an dengan masuknya surga. Taim. Lakinnahu faradahu wa akhbara annahu dinu alladhi la yuqbalu min ahadin siwa. Akan tetapi Allah wajibkan itu. Dan Allah khabarkan bahwasanya itulah agamanya yang tidak akan diterima dari seorang pun selainnya. Wabihi ba'athan nabiyyin, dan dengannya Allah utus para nabi. Mamayyam taghi ghairal islami dina falayuqbala minhu. Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima. Nah, kesimpulannya bagaimana, ikhwan? Falhasil. Nah, anna halata iqtiranil islami wa bil iman ghairu halati ifradi ahadihima min anil akhar. Kesimpulannya, kondisi digandengkannya penyebutan Islam dan iman, bukanlah seperti kondisi ketika disebutkan salah satu dari keduanya. Ketika disendirikan dari yang lain. Beda. Ketika digandengkan maknanya berbeda. Ketika disebutkan sendiri-sendiri maka bermakna sama. Ini intinya. Taib famithlul islami minal imani kamathali syahadataini ahadihima anil ukhra. Fasyahadatul risalati ghairu syahadatil wahdaniyah. Fahuma syai'ani fil a'yan. Sehingga permisalan Islam dari iman itu seperti permisalan dua kalimat syahadah, salah satu dari keduanya dari yang lain. Dua kalimat syahadah apa? Arif. Dua kalimat syahadah apa? Syahadah. Dua kalimat syahadat. Yaitu apa? Yang dengannya kita semua masuk ke dalam Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini dua kalimat syahadah. Permisalannya di sini, ikhwan, seperti apa? Syahadah la ilaha illallah dengan syahadah muhammadar rasulullah. Kalau dipisahkan, fasyahadatu risalah ghairu syahadatil wahdaniyah. Persaksian tentang kerasulan Nabi kita Muhammad itu tentunya berbeda Nah, dengan apa? Persaksian tentang keesaan Allah. Iya kan? Fahuma syai'ani fil a'yan, keduanya adalah dua perkara. Naam. Yang apa? Yang berbeda pada dasarnya. Wa ihdahuma murtabidatun bil ukhra fil makna wal hukmi, akan tetapi nah, salah satu dari keduanya berkaitan dengan yang lain dari isi makna dan hukum. Kasyai'in wahid, seperti satu kesatuan. Nah, syahadatul risalah tidak sama dengan syahadatul wahdaniyah, tapi dari isi hukum satu kesatuan. Paham? Ini maksud Ibnu Abdul Aziz. Kadzalikal Islam wal iman, demikian pula Islam dan iman. La imana liman la islama lahu, wala islama liman la imana lahu. Ini kesimpulannya. Kalau sulit memahami yang awal, ikhwan, maka kalimat ringkas ini antum pahami, tandai. Kesimpulannya ini, tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki keislaman. Nah, tidak dikatakan mukmin kalau dia tidak masuk Islam. Nah, demikian pula tidak dikatakan Islam yang tidak memiliki keimanan. Karena kedua-duanya berkaitan erat, Islam dan iman. Taib in la yakhlul mu'min min islamin bihi yatahaqqaqu imanuh, wa la yakhlul muslimu min imanin bihi yasihhu islamuh. Nih. Sebab nah, tidaklah kosong seorang mukmin dari keislaman yang dengannya nah, terwujud keimanannya. Maksudnya apa? Seorang mukmin itu harus memiliki amalan lahiriah, ya, harus sholat, harus puasa, harus menunaikan zakat. Ini. Nah, seorang mukmin ya tidak boleh kosong dari amalan-amalan zahir yang dengannya apa? Terwujud kebenaran keimanannya. Kalau aku mengatakan aku mukmin tapi tidak mau sholat, tidak dikatakan mukmin. Demikian pula, wala yakhlul muslimu min imanin bihi yasihu islam, dan tidaklah kosong dalam seorang muslim dari keimanan yang dengannya bisa benar keislamannya. Karena tidak boleh atau tidak bisa dikatakan apa muslim yang sebenarnya kalau dia hanya sekedar melakukan rutinitas lahiriah tapi apa kosong dari keimanan, tidak beriman pada Allah, tidak beriman pada para malaikat, para anbiya dan seterusnya. Nah, ini kalimat terakhir kesimpulan, akhwan, dari pembahasan-pembahasan atau kalimat-kalimat sebelumnya yang mungkin sebagiannya bingung, ingatin. Nah, intinya antara iman dan Islam ya seperti yang disebutkan di sini. La imana liman la islama lah, wa la islama liman la imana lahu. Idh la yakhlu min islamin, idh la yakhlu al-mu'min min islamin bihi yatahaqqaqu imanu, wa la yakhlu al-muslimu min imanin bihi yasihu islamuh. Taib. Kemudian baru setelahnya akan disebutkan kalimat-kalimat yang semisal, ikhwan, yang kondisinya seperti Islam dan iman. Ketika disebutkan berbarengan maknanya berbeda, ketika disebutkan sendirian maknanya sama. Insya kita ambil pada pertemuan berikutnya saja. Subhanakallah.